Qala al-mu'allif rahimahullah Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Al-faslu sadisu tainal wasaili wal maqasidi Kathra minan nasi idha angkarta alaihi bid'atan Yaf'aluha au muhaddasatan yartakibuha Au muhdasatan yartakibuha Yaqulu laka musawwiran fi'lahu Hadhihi wasilatun wal ghayatu ibadatullahi Walil wasilati hukmul ghayati ayil maqasidi Fahal qa'idatu Falqa'idatu lilwasa'ili hukmul maqasidi qa'idatun mutarridatun Wahal tantabiku ala sa'iri mabahithil bid'ah allati nahnu bisadatil kalami alaiha Am anna laha mawridan akhara Qala al-allamatu Mawridan akhara Am anna laha mawridan akhara Qala al-allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullahu Fi kitabihi madarijis salikin Mubayyinan wajha sawabi fi hadhihi al-qa'idati La yalzamu zalika Faqad yakunu syai'u mubahan Bal wajiban wa wasilatuhu makruhatun Kal wafai bit ta'atil mamdurati Huwa wajibun ma anna wasilatahu Wa huwa nadaru makruhun manhiyun anhu Wa kadhalika al-haliful makruhu marjuhun Ma'a wujubil wafai bihi awil kaffarati Wa kadhalika su'alul khalki indal hajati makruhun ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة وهذا كثيرة جدا فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجله وما لأجلها أو تحرم لأجلها وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه ومن نظر في تطبيق السلف الصالح رأى أنهم رضي الله عنهم كانوا يدققون في أمور العبادات كلها تدقيقا بالغا دون النظر في هذا التفريق في هذا التفريق الحادث بينما سمي وسائل أو غايات ولا أدل على ذلك من قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أولئك القوم المتحلقين في المسجد ومعهم حسن يعدون بها التكبير والتهليل والتسبيح فقال لهم رضي الله عنه كثيرون من الناس banyak orang jika engkau ingkari bid'ah yaf'aluha yang dia kerjakan atau perkara muhdatsah yang dia kerjakan maka dia berkata kepadamu musawwiran membenarkan melegalkan perbuatannya dengan mengatakan ini kan sarana tujuannya adalah ibadah dan hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Maka fahal apakah kaidah hukum sarana sama dengan hukum tujuan itu kaidah mutaridah, kaidah yang berlaku untuk semua hal. Wal tantabiqu apakah sesuai ala sair untuk semua pembahasan bid'ah yang kita sedang bisa dadil kalam sedang membicarakannya. Am anna laha atakah kaidah ini memiliki muridan akhar tempat yang lain. Berkata Al-Alamah Ibn Al-Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin Mubayyinan menjelaskan sisi yang benar fi hadzal kaidah untuk kaidah ini. Dia mengatakan layal zanzalika tidak mesti demikian. Maksudnya putnut tidak mesti wasilah hukumnya sama dengan tujuan. Makanya kuno syekh mubahan maka boleh jadi sesuatu itu mubah atau wajib. Sedangkan wasilahnya sarananya adalah makruh. Contohnya wafa memenuhi nazar yang berisi nazar ketaatan. Hukum memenuhi nazar yang berisi ketaatan wajib. Ma'ana wasilatau padahal wasilahnya yaitu ucapan nazar itu hukumnya makruh dan terlarang. Terlarang yaitu makruh. Demikian juga sumpah yang makruh marjuhun ma'a wujubil wafa' bihi. Maka ma'a wujubil wafa' bihi, namun wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi kafarah, maka wajib bayar kafarah sumpah. Contoh yang lain adalah ngemis, minta-minta kepada orang ketika kita butuh uang. Hukumnya makruh, namun dibolehkan memanfaatkan apa yang didapatkan dari meminta-minta. Demikian juga memberontak itu haram. Namun jika berhasil memberontak, maka wajib ditaati. Memberontaknya haram, namun taat kepada pemberontak setelah jadi penguasa wajib. Wa takfirun jiddan, dan ini banyak sekali. Faqad takunul wasilah, maka terkadang satu sarana itu mengandung mafsadah bahaya sehingga dimakruhkan atau diharamkan karenanya. Wa maju'ilat wasilatan ilaihi, sedangkan tujuannya laisa fi haramin, tidak haram, tidak pula makruh. Demikian perkataan Ibnu Qayyim. Maka man nadhara fi, nadhara syartnya merenungkan, maka siapa yang merenungkan tapi kesalah praktek salafus saleh, maka dia akan melihat bahasanya salah karena didaktik mereka mencermati dalam perkara-perkara ibadah seluruhnya cermat yang baliron yang luar biasa, tanpa nazar melihat ada tafsir pembedaan yang al-hadis yang baru yang disebut dengan wasail dan roya. Wala adalah, dan tidak ada yang lebih menunjukkan hal tersebut daripada kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menemui ulaikal kaum, sekelompok orang yang membuat halaqah di masjid bersama mereka kerikil ya'udhu nabiya takbira wa tahlil wa tasbih. Mereka menghitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Lalu beliau mengatakan, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'udu sayyatikum fa'anabaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Maka hitunglah dosa-dosa kalian, maka aku jamin tidak ada yang hilang dari pahala kalian sedikitpun. Waihakum ya umat Muhammad, silakalah kalian wa umat Muhammad, ma'asro'ah halakatukum betapa cepat sirah ta'ajub halakatakum kebinasaan kali. Ha'ulai sahabatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, para sahabat nabi kalian masih banyak. Wahadihi tiapu lam tablu, dan pakaian nabimu yang sudah meninggal pun belumlah rusak. Wa aniyatu lam tuksar, dan wadah-wadah, piring-piring milik nabimu juga belum pada pecah. Wala dinafsi biyadihi innakum la'ala milatin ahda min milati Muhammad au muftatihu babi dolalati. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada dalam agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan. Innakum la'ala milati ahda min milati Muhammad, artinya apa? Kufrun muftadihu babi dolalatin, artinya bid'ah. Kalau kalian merasa bahasanya apa yang kalian itu lebih baik daripada apa yang dilakukan Nabi, kufur. Jika tidak, maka minimal kalian tertimus dalam kesesatan berupa bid'ah. Mereka mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman ma'aradana ilal khaira, Mereka mengatakan, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Qal wa kami muridun lil khairi lan yusibahu. Ibnu Mas'ud mengatakan, betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan tidak mendapatkannya. Kuntu fazihi kisatun jalilatun tarafiha bijala'in kaifa kana ulama ushabati radhiyallahu ta'ala anhum yata'amaluna ma'al ibadati biwasailiha wa maqasidiha wa niyatin ashabiha wa bayanu zalika fima yali. Qamu yazkuruna Allah ta'ala takbiran wa tahlilan wa tasbihan. Istamalu fi zikrihim hasan ka wasilatin li addi hadha takbiri wa tasbihi. Niyatuhum fi amalihim hadha hasanatun yuriduna bihi ibadatallahi wa zikrahu wa ta'zimahu. Wa ma zalika ankar alaihim Ibnu Mas'udin hadzal amala dhamana hadina dimna hadhil wasilati li annahu lam yu'had an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rukma wujudil muqtadi wujudil muqtadalahu fi asrihi rataba ala amalihim al-muhdasi hadza al-isma li mukhalafatihim sunnata wa muqaatihim bid'at al-bid'ata lam yaj'al radiyallahu anhu husna niyatihim sabilan litaghadi an amalihim aw dalilan ala sihhati fi'lihim izin niyatul hasanatu la taj'alul bid'ata sunnatan walal qabihu hasanan bal labudda ay yakuna ma'an niyatil hasanati wal ikhlasi muwafaqatun li sunnati wa mutaba'atun lis salafi. Nah, kuntu aku katakan, maka kisah yang mulia ini, kisah yang mulia ya kalau kesemuanya, kisah yang berharga ini, terlihat di dalamnya dengan jelas kaifa bagaimana para ulama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersikap terhadap ibadah dengan sarananya dan tujuannya serta niat pelakunya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ada sekelompok orang yang berzikir mengingat Allah dengan baca takbir, tahlil, dan tasbih. Mereka gunakan untuk zikir mereka ini kerikil sebagai wasilah untuk menghitung hadza takbir, takbir, bacaan takbir dan tasbih. Niat mereka dalam amalnya adalah niat yang baik. Mereka bermaksud dengannya untuk beribadah kepada Allah, mengingat Allah dan mengagungkan Allah. Meskipun demikian, Ibnu Mas'ud mengingkari mereka. Hadzal amala, amal itu dimna termasuk di dalamnya hadil wasilah. Lianna karena amal tersebut lam yu'had ay lam yu'raf, tidak dikenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wujudil muqtada lahu, ada faktor pendorong untuk itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rattaba ala amali muhdats hadzal, beliau kaitkan disebabkan amal yang diadakan itu hadzal itsma dosa karena mereka menyelisih sunnah dan terjerumus dalam bid'ah. Dan beliau tidaklah menjadikan husna niyati, niat baik mereka, sebagai jalan untuk menutup mata dari amal mereka atau dalil benarnya perbuatan mereka. Karena niat yang baik tidak bisa menjadikan amal bid'ah menjadi sunnah, tidak bisa mengubah yang jelek menjadi baik. Balap Buddha bahkan harus di samping niat yang baik dan ikhlas harus ditambah dengan sesuai dengan sunnah dan mengikuti jejak salah. fahaza kulluhu yuj'alu qa'idata lil wasa'ili hukmul maqasidi maqsuratan ala ma warada fi syar'i sawa'an akana wasilatan am ghayatan walau fatahna baban nazari wal ihdathi fil wasa'ili al bid'iyyati lil maqas bil maqasidi al syar'iyyati la sara ad dinu ghayra ad dini wal syari'atu ghayra syari'ati iz taqarrubu ila Allah la yunalu illa بفعل ما شرع الله وعلى الوجه الذي شرعه أما ما لم يشرعه من وسائل التقرب إليه فإنه لا يثيب عليه بل الإثم مرتب على فعل محدثه كما سبق مرارا. كمبلان يا كمبلان يبغلو kita cermati baik-baik. Fadha kulluhu yaj'alu qa'idah, maka keterangan di atas menjadikan bahasanya qa'idah wasilah hukumannya sebagaimana tujuan maksuratan ala ma warada fi syara', hanya terbatas dengan apa yang terdapat dalam syariat masalah wasilah ataupun ghoyah. Ini kalimat ini perlu dicermati dan direnungkan baik-baik. Dikatakan maksuratan ala ma'ada fi syara' kawan akana wasilatan am ghoyata. Maka wasilah dan ghoyah semuanya harus berdalil. Artinya apa? Wasilah atau ghoyah itu semuanya harus berdalil. Itu maksudnya. Nah, ini jika dimutlakkan semacam ini, jika dimutlakkan semacam ini, maka nampaknya sangat tidak tepat. Beliau mengatakan kaidah. Kaidah bahasanya lil wasail hukumul maqasid itu enggak bisa enggak bisa sarananya itu ditetapkan oleh akal. Namun semuanya sarana dan ruyahnya juga harus berdalil. Jika yang dimaksud dengan ruyah ada takarruf kepada Allah dan yang dimaksud wasail adalah bentuk-bentuk ibadah, maka nah. Jika yang dimaksud ruya adalah takar kepada Allah dan wasail adalah bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis ibadah dan tata cara ibadah, maka iya. Dan beliau mengatakan perkataan di atas karena ya, kalimat setelahnya walau fatahna baban nadhar wal ihdath fil wasa'il bid'iyyah lil maqatid syar'iyyah la saratinu ghairatin wa syari'atu ghaira syari'ah. Seandainya kita buka bab an-nazar, bab tentang kita buka, kita bolehkan an-nazar, logika al-ihdas dan mengada-ada dan wasilah-wasilah yang bid'ah untuk maksud-maksud yang syar'i, tentu agama tidak lagi menjadi agama dan syariat bukan jadi syariat. Orang bisa membenarkan semua bid'ahnya dengan mengatakan maksud saya adalah beribadah kepada Allah, maksud saya adalah berpikir, maka wasilahnya demikian, maka boleh-boleh saja. Ini maka agama kan rusak jika orang memahami kaidah lil wasail hukumul maqasid dengan bentuk semacam ini, maka semua bid'ah akan jadi boleh dengan kata lil wasail hukmul maqasid. Karena itu jika yang beliau maksudkan maksuratan ala mawarat bisyak itu adalah yang dimaksud wasilah di sini adalah bentuk-bentuk ibadah dan kaifiyah ibadah, maka benar. Tapi kalau mutlak demikian, nanti itu gimana nanti? Naik mobil nanti jadi masalah nanti kalau untuk sarana kesehatan. Masjid naik motor. Ini banyak hal nanti kalau dimutlakkan demikian. Kalau di kalimatnya mutlak semacam ini, maksuratan ala mawarat fi syara', ini banyak hal nanti jadi masalah nanti kalau dimutlakan. Karena itu, maka nampaknya wallah a'lam perkataan beliau di sini itu dengan bentuk mutlak semacam ini kurang tepat. Perlu didudukkan lagi, perlu dirinci, perlu dirinci dengan rincian yang cermat. Memang kalau kemudian kita mutlakkan lil wasail hukmul maqasid, terus difahami wasail adalah berbagai bentuk ibadah dan kaifiyah ibadah, semua bentuk wasail boleh, wasail itu boleh buat sendiri dan wasail itu adalah kaifiyah ibadah dan bentuk-bentuk ibadah, wah ini memang bahaya. Tapi jika goyahnya itu adalah ibadah dan wasailnya adalah hal-hal yang mubah yang membantu orang untuk mewujudkan ibadah tersebut, maka kan lain. Goyahnya ibadah, goyahnya jemaah salat di masjid dan ada wasail mubah yang bisa membantu untuk ke masjid, goyahnya menyampaikan dakwah dengan lisan, menyampaikan dakwah berkhutbah misalnya, ngasih ceramah, dan ada wasilah mikrofon dan sebagainya. Maka wasilahnya ibadah yang satu ibadah, sedangkan sarananya adalah alat mubah yang bisa mendukung, membantu dan memperlancar untuk terwujudnya ibadah tersebut. Kan insya Allah masuk dalam lil wasail hukmul maqasid. Seakan-akan Allah alam kayak ini seperti terjadi radul fi'l, terjadi apa, reaksi, karena ada orang yang menggunakan lil wasail hukmul maqasid dengan makna yang ngawur, artinya boleh berkreasi ibadah asal maqasidnya adalah taqarrub ilallah. Maka di sini ada radul fi'l, ada reaksi, terus reaksinya sampai keluar kata-kata mutlak bahasanya wasail dan maqasid, itu semuanya harus dalil. It at-taqarrub ilallah, karena mendekatkan kepada Allah, la yunal, tidaklah bisa didapatkan illa bi fi'li ma syara Allah. Kecuali dengan melakukan apa yang Allah syariatkan, ala wajillah bisara'ahu, sesuai dengan tata cara yang dia syariatkan. Amma malam yisra'ahu, adapun segala sesuatu yang tidak Allah syariatkan, min wasail taqarrub ilaihi, ini wasail taqarrub ilaihi, berupa wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, fa inna la yusibu alaihi, maka Allah tidak akan memberikan pahala karenanya. Ini kutipan yang dipakai oleh Syekh Ali untuk mendukung perkataan itlak tadi, perkataan mutlak di bagian di atas tadi. Amma malam yasra'u min wasa'il taqarrub ilaihi, maka goyahnya bertaqarrub, goyahnya taqarrub, wasa'ilnya adalah berbagai bentuk dan tata cara ibadah. Nah, itu tidak ada dalilnya. Yang jadi wasail adalah bentuk-bentuk dan tata cara ibadah, dan bentuk-bentuk dan tata cara ibadah ini tidak ada dalilnya, maka tidak berpahala. Tapi kok dari kutipan ini kemudian dibuat kalimat mutlak bagaimana di atas, maka ini juga satu hal yang masalah. Kalau dibuat kalimat mutlak bagaimana di atas, maka jadi masalah. Kalau yang kalimat yang di sini, maka tidak masalah. Ghoyahnya taqarrub ila Allah, kemudian wasailnya adalah berbagai bentuk dan kaifiyah ibadah yang tidak ada dalilnya, ya, maka ini tidak benar. Maka benar itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Bal al-ithm murattabun ala fi'li muhtajihi, bahkan ada dosa murattab sebagai dampak dari perbuatan bid'ahnya, bagaimana telah lewat miraran berulang kali. Sekarang kita masuk bab berikutnya, bainal qasri walubat, antara kulit dan isi. Al-fasl as-sadi' bainal qushri wal-lubabi. Yaqulu al-imam al-Barbahari fi syarh sunnah, wahzir sigar al-muhdathat min al-umuri, fa inna sigar al-bida'i ta'amudu hatta tasira tibara. Maksudnya tadi kalau apa gimana? Wasilahnya kaifiyatul ibadah enggak apa-apa, itu perkataannya Syekh. Bukan. Tapi kan ada dibilang kalau yang dimaksud dengan wasilah di situ adalah kaifiyatul ibadah, maka perkataannya enggak apa-apa. Iya. Kalau wasilah yang dimaksud, ya. Kalau wasilah yang dimaksud di sana secara umum, karena berarti di sana ada wasilah yang berupa kefiatul ibadah, ada yang bukan berupa kefiatul ibadah, kan? Hmm, kalau mutlak seperti di atas yang saya bawakan. Hmm. Ini kalau lihat dari yang di bawah yang dikutip itu, yang dimaksudkan di atas itu wasail yang wasilah ibadah, apa? Yang kayak ibadah. Kalau saya tapi mutlakan kan, seperti di atas itu yang kurang tepat. Tapi kalau kayak gini, amma ma lam yasyra'u min wasail taqarrub ilaihi fa innahu la yusibu hadhihi. Kenapa enggak diberikan ganjaran? Puasa ini kan ibadah. Yang mana? Kalau yang ini. Yang perkataan ini lah. Iya, yang perkataan dikutip maksudnya kayak ibadah. Makanya tepat kalau pakai kayak di atas. Jadi kayak ini yang saya bawa kan masih mudah. Bisa yang kayak dia masa ilmu baru masuk. Ada pun masih lewat. Masdar sejarah al-mahdathati min al-umuri fa inna sejarah al-bida'i sa'udu hatta tasira kidaran wa ka'dhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummati kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa fa'tarra bidhalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al-makhraja minha fa'azama wa sarat dinan yudanu biha wa qalat as-sirata al-mustaqim fa kharaja min al-islam fanzur rahimakallah كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيها أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخسر عليه شيئا فتسقط في النار واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير ولا يقتدي بزلاله فإنه هالك ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم خطته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بكي شيء من أمر الإسلام لم يكونا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضل مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. Berkata Imam Barbari dari Sahih Sunnah, dan hati-hatilah dengan sirar al-muhdatsat, perkara bid'ah yang remeh. Fa'ina sirar al-bid'ah, karena bid'ah yang nampaknya remeh, ta'udu akan kembali hatta tasira sehingga menjadi kibaran besar. Dan demikianlah semua bid'ah yang diadakan di tengah-tengah umat ini. Pada awalnya adalah sariran, remeh, yusbihil haqqa, sangat mirip dengan kebenaran. Fartara bidzalika, maka tertipu dengannya orang yang terjumus di dalamnya. Tsumma lam yastati al-makhraja minhu. Kemudian tidaklah mampu untuk keluar darinya, untuk meninggalkannya. Fa'azumat, maka jadilah besar. Wasara, dan jadilah dinan yudanu biha, agama yang dipeluk. Fakhalafa siratal mustaqimah, lalu menyimpang dari jalan yang lurus, fakat jalan keluar dengan Islam dari Islam. Adik SN kali baru dia pilih adik. Aku mau kopi sih. Ya. Nah, kopi dulu di komputernya Mas Aris. Mas Aris, kamu mau pulang? Tidak ada di sini. Antum udah di situ. Katanya di sini. Eh, ibu antum udah pulang? Udah. Cerita sekali di rumah teman. Ini gak tukang yang lagi kerja. Enggak ya? Belajarnya di ini waktu 2 tahun lalu itu belajarnya di Jalan Matenang yang dekat terlihat segar. Tapi sekarang sudah pindah ke masjid. Jauh lagi. Lebih jauh naik kan? Sama aja gue. Gue lebih jauh. Kiri lah. Lebih jauh kan? Tapi lebih dekat dari rumah. Fadzur maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu kulama sami'ta kalamahu, semua orang yang kau dengar perkataannya min ahli zamanina khasatan, terutama dari orang-orang di zamanmu, min ahli zamanika khasatan, terutama orang-orang yang ada di zamanmu. Fala ta'jalanna, maka janganlah engkau tergesa-gesa menerimanya, wala tadkhulanna, dan janganlah engkau masuk ke dalamnya, hatta tas'al wa tanduk, sehingga engkau bertanya dan meneliti, hatta kalama fihi, apakah telah pernah berbicara tentangnya seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun seorang dari ulama. Fa'in asabta fi atharan, maka jika engkau mendapatkan asar dari sahabat yang sejalan dengan kata-kata itu, fatamassak bi, maka berpegang teguhlah dengannya, janganlah engkau melewatinya li syai'in, karena alasan apapun. Wala tartar, dan janganlah engkau memilih alaihi, untuk meninggalkannya syai'an, dengan sesuatu yang lain. Maka jika engkau memilih sesuatu yang lain setelah tahu adanya asar tentang masalah ini, atas kota sinar, maka engkau masuk dalam neraka. Ketiga, pertama berkaitan dengan hati-hati dengan semua bid'ah yang besar ataupun yang kecil. Karena dalam sejarah bid'ah yang besar berawal dari bid'ah yang kecil. Berusul dari tidak taat kepada penguasa, berawal dari tidak taat kepada penguasa, maka terbunuhlah orang-orang Khawarij dalam takfir. Semua di luar kelompok mereka dilakar. Dalam. Kemudian di bab yang kedua beliau bicara tentang masalah jika ada orang berkata tentang agama, maka jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru ditelan, jangan buru-buru diikuti, sehingga diteliti apakah ada ulama yang bicara tentangnya, adakah salaf yang bicara tentangnya ataukah tidak. Bagaimana pesan Imam Ahmad pada salah seorang muridnya, letakul bi kalimatin laisa laka, letakul bi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan kau mengatakan satu masalah laisa laka fiha imam yang engkau tidak punya imam pendahulu dalam hal tersebut. Namun jika engkau telah mendapatkan atar dari ulama salaf tentang satu hal, maka pegangi kuat-kuat, jangan tinggalkan atar tersebut dengan dalih apapun. Jika memang benar-benar itu dari sahabat dan demi dan maknanya telah benar demikian dan ini sahih asar tersebut dari salaf dan maknanya memang memang benar demikian, atau bahkan hadis. Bahkan meskipun nampaknya tidak ada ulama yang berpendapat dengannya, maka sesungguhnya hadis adalah hujah dengan sendirinya dan tidak jadi hujah, harus menunggu adanya ulama yang berpendapat dengan hadis tersebut. Asalkan memang maknanya memang benar demikian. Wa'lam dan ketailah anal khuja anil tariq, bahasanya keluar dari jalan yang benar, yaitu dari ahli sunnah. Penyimpangan dari ahli sunnah itu ada dua masa, ada dua model. Penyimpangan dari ahli sunnah itu ada dua bentuk. Amma ahaduhuma yang pertama, farajulun qad zala anil tariq, maka seorang yang tergelincir dari jalan yang benar, dari jalan ahli sunnah. Wa huwa la yuridu illa al-khaira, dan dia tidaklah bermaksud kecuali kebaikan. Fala yuqtada bi zalalihi, maka tidak boleh ketergelincirannya itu diteladani, diikuti. Fa inna halikun, maka sebenarnya dia khati'un. Halik maknanya khati', dia keliru. Maka orang yang semacam ini tidaklah kita katakan dia mubtadi, dia keliru karena ketergelinciran, karena salah dalam beristihad, karena takwil. Padahal wa la yurdu ilal khair, padahal dia seorang yang komitmen dengan sunnah, dia adalah seorang yang orang yang sungguh-sungguh untuk berpengantung dengan Quran wa sunnah, namun dia terbentuk dalam satu masalah. Maka orang semacam ini tidaklah dikatakan mubtadi. Namun apakah diteladani? Tidak boleh diteladani. Apakah boleh diikuti? Kesalahannya tidak boleh diikuti. Namun apakah dikatakan mubtadi? Bukan, tapi tidak boleh. Kemudian rajulun ana dal haqqa, orang yang menentang al-haq. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan menyelisihi man kana qablahu minal muttaqin, orang-orang bertakwa sebelumnya, yaitu salaf. Fa dhalal mudhil, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua adalah orang yang memang jalannya itu adalah jalan yang menyimpang dari syarak. Khalafa man qablahu minal muttaqin. Dan dia menolak kebenaran. Maka inilah yang disebut mubtadi. Nah, yang disebut mubtadi. Fawadallun mudil. Maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Syaitanun murid. Dia adalah setan yang nakal, yang kurang ajar. Syaitanun marid. Setan yang kurang ajar. Fi hadil ummah, di tengah-tengah umat ini. Hakikun jadi kewajiban man arafa, orang yang mengenalnya, untuk yuhadirun nasa minhu, untuk mengingatkan manusia, masyarakat, dari orang ini. Wa yubayyin lahum, dan punya kewajiban untuk menjelaskan kisah atau keadaan orang ini. Li'ala yaqa fi bid'atihi ahadun bayahlik, baik tidak ada satupun orang yang terjumus dalam bid'ah dia sehingga dia ikut binasa. Walam, dan ketelah, semoga Allah merahmatimu. Ini itu pembagian penyimpang dari ahlu sunnah. Maka tidak semua orang yang menyimpang dari ahlu sunnah itu divonis sebagai mubtadi. Melihat apakah dia yuqarrirul bid'ah, apakah dia mendukung kebid'ahan, apakah dia orang yang tergelincir. Dan kalau dia komitmen pada kebaikan, komitmen pada sunnah. Wa'alam, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sehingga tidaklah sempurna Islam seorang hamba hatta yakuna mutabian, sehingga dia menjadi ahlul ittiba, musaddiqan, muslima, yang membenarkan, musliman dan pasrah. Pemanja'am, maka siapa mengira anobak ya sya'un, masih tersisa satu dari perkara Islam yang belum dipenuhi, yang belum dicukupi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakat kadzab, maka dia telah mendustakan mereka, para sahabat. Lihat footnote, berkata Al-Auza'i, maja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal ilmu, yang datang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu. Wa lam lam yati'an wahidin minhum, dan yang tidak datang dari satu pun dari para sahabat falaysa bi ilmin, maka itu bukanlah ilmu. Dari jami' bayanil ilmi wa fadli. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, dan ini sudah cukup untuk membuat perpecahan dan mencela, memisahkan diri dari sahabat dan mencela sahabat. Fahuwa, maka orang yang semacam ini mubtadi undalun mudil, seorang mubtadi sesat dan menyesatkan, muhdis mengadakan dalam Islam malaysa minhu, satu hal yang bukan bagian dari Islam. Alhamdulillah.